ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب زدني علما وارزقني فهما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Kita teruskan ayat 21 tafsir As-Sa'di halaman ke-96 insyaallah taala. Ayat ini tidak lagi berkaitan dengan kemunafikan, melainkan ini adalah judul baru atau tema baru yang berkaitan dengan penyeruan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia seluruhnya untuk beribadah semata padanya, dengan sebab Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka dan juga telah memfasilitasi mereka segala hal yang ada di muka bumi ini, di mana mereka tinggal di atasnya, dan juga telah menaungi mereka lalangitan, dan juga telah diberi untuk mereka rizki-rizki yang tak terhingga. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Dan ini adalah ayat yang ke-21. Kemudian dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan segala buah-buahan dengan hujan itu sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal kamu mengetahui. Dan insyaallah kita sedikit membuka dari beberapa kitab tafsir karya para ulama selain tafsir As-Sa'di ini. Yang mana tafsir As-Sa'di kita ketahui bahwasanya tafsir tersebut tidak berkonsentrasi pada segi bahasa dan segi penataan kalimat, melainkan berkonsentrasi pada penjelasan singkat makna global ayat ini. Dan pembahasan tentang bahasa, penggunaan kata dan penggunaan kalimat, penertibannya, dan juga takwil kata-kata yang terhapuskan, itu membangun kefahaman lebih mendalam terhadap ayat-ayat. Oleh karena itu, jika misalnya kita memperhatikan tafsir yang singkat seperti tafsir As-Sa'di, ya mungkin itu bermanfaat dan alhamdulillah bermanfaat bagi kita. Tapi itu manfaat tersebut itu adalah manfaat yang bersifat global terhadap ayat, bukan bersifat terperinci. Kalau misalnya untuk memahami ayat ataupun hadis bersifat terperinci, maka beralihlah ke kitab-kitab yang juga memperhatikan bahasa. Di antaranya adalah tafsir Al-Qurtubi sebagaimana yang biasa kita gunakan alhamdulillah untuk sebagai referensi, dan juga di antaranya tafsir Al-Baydawi yang alhamdulillah sedang ana pegang ini, dan juga di antara yang lainnya adalah tafsir Az-Zamakhsyari. Az-Zamakhsyari merupakan salah satu tafsir unggulan dari segi bahasa, baik dari segi nahwunya, dari segi balaghahnya terutama. Sehingga beliau rahimahullah mengungkap beberapa makna terselubung dalam ayat-ayat dari segi bahasa tersebut, sehingga diketahuilah oleh orang-orang yang membacanya keindahan-keindahan balaghiyah yang ada di ayat-ayat Al-Qur'an. Dan hal tersebut tidak bisa digali kecuali oleh ulama yang memang benar-benar berkompeten dalam bidang balaghah, dalam bidang bahasa. Walaupun pada sisi lain Az-Zamakhsyari ini adalah seorang Mu'tazilah, dan beliau termasuk orang yang cukup ta'asub atau fanatik dalam i'tizalnya. Sehingga kitab Az-Zamakhsyari yaitu Al-Kashaf, tafsir Al-Kashaf ini, itu tidak layak dikonsumsi oleh orang umum. Bahkan tidak boleh dikonsumsi oleh orang umum, melainkan orang-orang khusus yang memang telah Allah Subhanahu wa taala berikan pelajaran atau akidah yang lurus padanya dan bisa mengkritisi apa-apa yang ada pada aliran Mu'tazilah. Kemudian tafsir Al-Baydawi rahimahullah, beliau adalah ulama di era 6 Hijriah dan beliau adalah seorang ulama ahli tafsir bermadzhab Syafi'i. Adapun akidah, beliau bermadzhab Asy'ari. Mengarang kitab tafsir Al-Baydawi ini ya, yang juga yang beliau namakan sebagai Anwarut Tanzil wa Asrar At-Ta'wil atau disebut juga tafsir Al-Baydawi rahimahullah. Beliau menulis kitab ini berdasarkan 3 kitab yang beliau pegang sebagai referensi terbesar dalam penulisannya, yaitu yang pertama Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari. Beliau mengambil Al-Kasyaf karya Az-Zamakhsyari dari segi balaghahnya dan juga beliau berusaha untuk meluruskan beberapa pemahaman Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf, yaitu pemahaman Mu'tazilah. Namun justru sayangnya, justru kadang, kata Syekh Abdul Rahman Asy-Syihri, kadang justru beliau justru terjelembab dalam akidah Mu'tazilah tersebut dalam beberapa poin. Jadi kalau kita ketahui juga bahwa Asy'ari ya, sebagaimana madhab akidah yang beliau anut rahimahullah, Asy'ari itu di awal-awal sebenarnya tergolongkan sebagai musuh bagi Mu'tazilah. Oleh karena itu kita ketahui kaum-kaum atau para fuqaha atau para ulama dari kalangan Asy'ari, mereka rajin mengkritisi Mu'tazilah. Namun justru makin kemari dikabarkan bahwasanya justru Asy'ariyah justru mereka apa? Sepemandangan dengan Mu'tazilah dari banyak sisi. Karena Asy'ariyah sendiri memiliki beberapa fase dan tiap-tiap fase makin kemari itu justru semakin jauh dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, meskipun kita juga memutlakkan keahlus sunnahan bagi Asy'ariyah secara umum. Jadi kita mulai dari misalnya tafsir Al-Baydawi di sini memperhatikan secara bahasa. Dari situ kita dapat faedah tentang huruf ya di sini. Ya ayyuhalladzina amanu astaghfirullah. Ya ayyuhan nasu budu. Ya di sini adalah sebuah huruf nida. Nida adalah panggilan. Seruan. Harfun nida, seruan. Nah, seruan itu kan ada yang bersifat jauh, ada yang bersifat dekat. Ada yang untuk yang jauh, ada yang untuk yang dekat. Ya di sini adalah huruf nida yang dimaksudkan untuk yang ba'id, yang jauh. Untuk yang jauh. Ya ayuhan nas, ya seruan, wahai, ya kan. Wahai ini kalau misalnya kita ini, anda di depan antum, tempat di depan antum, anda tidak bisa mengatakan wahai engkau. Seolah dia itu jauh. Tapi sebenarnya dekat kan. Nah, begitu juga Allah Subhanahu wa taala di sini menyeru manusia sekalian, dan juga Allah Subhanahu wa taala kita ketahui dia adalah al-qarib, ya kan? Maha dekat. Maka mengapa Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia yang mana Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat, tetapi menyeru manusia dengan lafal huruf nida atau huruf seruan yang menunjukkan kejauhan? Mengerti? Jadi ya di sini mengisyaratkan kejauhan antara yang berbicara dengan yang dibicarakan padanya. Ya. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi ya di sini adalah harf an-nida lil ba'id. Kemudian Al-Baydawi mengatakan bahwasanya hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia dengan harf nida ya ini disebabkan ada 3 perkara. Atau kemungkinan 3 perkara. Yang pertama li'azamatihi, dengan keagungannya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas manusia. Jadi di sini menunjukkan seperti juga misalnya Allah Subhanahu wa taala memutlakkan nahnu pada dirinya taala, ya kan? Inna nahnu nazzalna dzikra. Nahnu di sini tidak berarti Allah itu majmu', na'udzubillah dari kalam ini. Allah Subhanahu wa taala qul huwallahu ahad, maha satu, maha tunggal, maha esa. Tetapi kenapa? Dengan lafal ya, lafal yang menunjukkan kemajmuan, ha? Jama' seolah-olah ada lebih dari satu, bahkan lebih dari dua. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan nahnu atau inna, sesungguhnya kami, itu menunjukkan keagungan dirinya di atas segala makhluk, sehingga seolah menjadi banyak, tapi itu menunjukkan bukan banyaknya, bukan kuantitasnya, melainkan menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di sini, ya ayuhan nas, wahai, seolah-olah jauh, tapi di sini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala jauh di atas para manusia, sehingga menunjukkan dialah yang teragung. Tidak ada yang sebanding dengannya. Meskipun pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah maha dekat terhadap seluruh makhluknya dan maha mengetahui. Sebagaimana salah satu asma Allah yang mulia adalah qarib. Qarib artinya dekat. Namun kedekatan ini bukan dari segi zat, ingat. Kalau misal kedekatan tersebut dari segi zat, itu sama aja mengatakan Allah secara zat di mana-mana, dan ini adalah perkataan yang kufur. Perkataan yang menjurus kepada kekufuran. Yang dimaksud di sini bukan kedekatan dari segi zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, di antara ta'wil atau sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan ya di sini adalah lighaflatihi wa su'i fahmihi. Karena apa? Karena kelalaian manusia dan keburukan pemahaman manusia atau kekurangan pahamnya manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ya sebagai seruan jauh pada Allah Subhanahu wa taala maha dekat, itu untuk menjadikan apa? Menjadikan manusia, para manusia itu mereka sembuh dari lalainya, terbangun dari lalainya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ya karena untuk ziyadat al-hathi alaihi, untuk menambahkan penganjuran atau motivasi atau bisa penekanan terhadapnya. Dan ketiga-tiganya bisa saja, ketiga-tiganya bisa kita gabungkan sehingga semuanya wallahu alam benar, tidak ada yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan ya wahai sekalian manusia, dengan kemaharajaan Allah Subhanahu wa taala dan ketinggian serta keagungan Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia dengan lafal ya yang menunjukkan jauh dalam bahasa Arab. Ini ada tiga kemungkinan, yaitu dengan pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya yang mana dialah yang di atas segalanya. Kemudian bisa juga untuk menunjukkan atau untuk memberikan pemanggilan bagi manusia, seruan bagi manusia, disebabkan apa? Disebabkan kelalaian manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala dan kurang memahaminya manusia akan tingginya Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya. Dan yang ketiga adalah untuk menambahkan penekanan terhadap panggilan atau seruan tersebut kepada manusia. Ya, itu jadi untuk lafal ai saja kita memiliki pembahasan yang khusus, dan itu adalah pembahasan yang dibahas oleh para ulama sejak zaman dahulu kala. Dan pembahasan seperti ini bukanlah pembahasan yang sia-sia, bukan. Melainkan justru pembahasan semacam ini adalah pembahasan yang apa? Pembahasan yang justru menghadirkan keilmuan dan pengayatan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Karena kalau misalnya kita memang alhamdulillah jika melihat terjemahan kita saja alhamdulillah sudah terasa ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Itu secara global. Kemudian kita memaknai melalui tafsir As-Sa'di yang merupakan tafsir ijmali, tafsir global. Itu sudah ada penghadiran makna yang lebih dekat. Nah, kalau misalnya kita perinci satu persatu dari ayat, dari kata-kata dalam ayat dan kalimat susunannya, maka akan lebih terasa lagi penghayatannya terhadap ayat-ayat suci Al-Qur'an. Kemudian dalam tafsir Al-Qurtubi dan juga dalam tafsir Al-Baydawi, ayat di sini adalah munada. Yang dipanggil di sini adalah ai. Jadi ya itu harf nidanya. perkakas apa perkakas pemanggilan. Instrumen pemanggilan Anda. Nah, kalau I-nya itu adalah justru dalam posisi ini I di sini adalah apa? Yang dipanggil. Munada. Dan I di sini dia berposisi sebagai dhammah dalam dhammah mabniun 'ala dhamm. Kemudian H di sini bukanlah yang dipanggil. Kan ada ya, komposisinya ya ayuha ini ada tiga. Yang pertama ya itu apa? Tadi apa? Harf nida. Huruf nida, huruf panggilan, perkakas panggilan, ya. Kemudian I di sini adalah yang dipanggil. Nah, kemudian H di sini adalah H untuk tanbih. Tanbih itu artinya apa? H tanbih. Jadi orang semakin apa? Semakin memperhatikan. Untuk menjadikan apa? Pemperhatian. Jadi ada tiga perkakas tadi dalam ya ayuha. Kita mengira sebelumnya mungkin ya ayuha sebelumnya kita mengira ya ayuha ini semuanya nida, tapi ternyata tidak. Ternyata ya ayuha di sini terkomposisikan tiga. Baik, selebihnya wallahu alam. Adapun yang annas di sini dikatakan nas di sini posisinya sebagai marfu dan dia sebagai sifat untuk ai. Sifat untuk ai. Sifat untuk ai tadi dan ai tadi adalah munada yang dipanggil. Nah, di sini kita bisa boleh memutlakkan bahwasanya dipanggil siapa? Yang dipanggil atau yang diseru adalah manusia. Walaupun dalam bahasa Arab secara i'rab dan secara kaidah posisi annas di sini bukanlah sebagai yang terpanggil atau munada, melainkan sifat untuk yang terpanggil. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ada ya Yohannas. Uslub ya Yohannas di sini juga ada pembahasan ulama tentangnya. Uslub atau apa Indonesianya uslub itu? Gimana? Gaya bahasa. Gaya bahasa dengan ya Yohannas, penyusunan ya Yohannas ini itu ulama memiliki pembahasan tentangnya. Dikomparasikan dengan ya ayyuhalladzina amanu. Coba kita perhatikan ya ayyuhannas artinya wahai manusia, berarti seluruh manusia. Kalau ya ayyuhalladzina amanu orang-orang beriman saja. Khusus dari segi keimanan namun umum dari segi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian apa bedanya? Nah, itu dari segi makna. Bedanya mana? Dari segi mana udah beda. Nah, sekarang apa bedanya dari segi zaman misalnya? Apakah ada perbedaan ya ayyuhannas dengan ya ayyuhalladzina amanu dari segi turunnya wahyu terhadap ayat yang berkomposisikan ya ayyuhannas dan ya ayyuhalladzina amanu? Itu kan beda. Apakah ada perbedaan? Nah, para ulama rahimahumullahu taala membedakan antara keduanya. Aduh, sayang sekali saya sebenarnya tadinya mau membawa dua kitab di antara kitab Syarah Alfiyah, namun itu sudah lewat. Kemudian ada yang mau saya bawa kitab namanya Al-Burhan fi Ulumil Quran jilid 1 karya Badruddin Az-Zarkashi. Namun sayangnya saya lupa membawanya karena di dalamnya ada pembahasan mengenai Makkiyah dan Madaniyah dari segi ya ayyuhalladzina amanu dan ya ayyuhannas. Itu ada pembahasan yang menarik di dalamnya. Dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran dan juga dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya As-Suyuti rahimahullah juga ada pembahasan mengenainya. Namun sayangnya saya lupa membawanya. Bagaimanapun kita sekarang mengandalkan apa yang ada di dalam tafsir Al-Baydawi saja insyaallah taala. Dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan juga dalam tafsir Al-Qurtubi juga bahwasanya dimulai dari tafsir Al-Qurtubi. Al-Qumah dan Mujahid mengatakan mereka berdua adalah ahli tafsir. Al-Qumah dan Al-Mujahid. Dan dalam tafsir Al-Baydawi dikatakan ditambahkan Al-Hasan. Al-Hasan Al-Basri. Mereka semua mengatakan kullu ayatin awaluha ya ayyuhannas fa innama nazalat bi Makkah. Setiap ayat yang di awalnya itu ya ayyuhannas maka dia turun di Makkah. Wa kullu ayatin awaluha ya ayyuhalladzina amanu fa innama nazalat bil Madinah. Adapun ayat yang awalnya adalah ya ayyuhalladzina amanu maka dia turun di Madinah. Sahih enggak? Kita nanti lihat. Bisa kalau secara nalar dan secara historis mungkin gitu. Secara umum ya. Ya. Dan ini juga tentang Alqamah Al-Hasan dan juga Mujahid, diriwayatkan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya yaitu Mafatih Al-Ghaib, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Ibnu Abi Syaibah. Seandainya riwayat ini dari Al-Hasan, juga Alqamah, dan juga siapa tadi? Mujahid, jika memang tersanadkan, tersambungan pada mereka bertiga itu benar, maka di sini barulah kita melihat dari segi matannya, apakah benar perkataan mereka radhiyallahu anhum? Apakah benar bahwasanya setiap atau seluruh ayat ya ayuh yang berawalkan ya ayuhan nas itu turun di Mekah, dan setiap ayat ya ayuhalladzina amanu turun di Madinah, apakah itu benar? Kalau dimutlakkan seperti itu, semuanya seperti itu, ya ayuhan nas pasti di Mekah, ya ayuhalladzina amanu pasti di Madinah, maka ayo kita cerminkan pada ayat ini, ya ayuhan nas ubudu rabbakum. Antum tahu di mana turunnya Al-Baqarah? Madinah. Dan antum perhatikan tadi, komparasikan dengan perkataan mereka radhiyallahu anhum, ya ayuhan nas itu turun di mana tadi kata mereka? Di Mekah. Namun kita ketahui Al-Baqarah itu di Madinah secara umum seluruhnya. Walaupun di dalamnya terdapat ayat-ayat hukum memang, di antaranya dain, hutang, haji dan lain-lain. Ya ayat hukum, ayat-ayat yang bersifat kauniyah, yang bersifat penciptaan alam, tauhid dan sebagainya. Nah, sekarang apakah ya Yohanes di sini justru seluruh manusia berarti? Apakah di sini kalau misalnya kita berpatokan dengan kalam Al-Qamah dan lain-lain seperti yang tadi, oh berarti ya Yohanes di sini turun di Makkah. Tapi tidak. Makanya kita katakan di sini perkataan Al-Hasan, Al-Qamah dan juga Mujahid tadi bahwasanya ya Yohanes itu turun di Makkah, ya ayyuhalladzina amanu turun di Madinah, itu tidak bisa kita mutlakan seluruhnya begitu, melainkan kita jadikan secara umum ya, ataupun mayoritas. Nah, mayoritas ayat, jadi antum tambahkan saja, mayoritas ayat yang bermulakan ya ayyuhan nas itu turun di Makkah, dan mayoritas ayat yang bermulakan ya ayyuhalladzina amanu itu turun di Madinah. Jadi kalau misalnya dikatakan hal seperti ini, ya Yohanes pasti turun di Mekah, itu tidak juga, karena ada ayat yang juga ya Yohanes di awalnya turun di Madinah. Sebagaimana surat ini, ayat ini di surat Al-Baqarah. Kemudian sebagaimana juga antum pernah dengar ya Yohanes taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahid. Itu surat apa? Surat An-Nisa. Dan An-Nisa kita ketahui di mana turunnya, Al-Madinah. Jadi itu adalah dua ayat yang alhamdulillah kita ketahui dan terikrarkan dalam tafsir Al-Qurtubi bahwasanya tidak semua ayat yang merupakan di awalnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhannas itu pasti di Makkah, tidak, melainkan ada ya ayyuhannas itu turun di Madinah. Tetapi boleh kita katakan mayoritas ayat yang dimulakan dengan ya ayyuhalladzina ya ayyuhannas itu turun di Makkah, itu baru benar. Kemudian Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu, seorang tabi'i yang merupakan anak dari Az-Zubair bin Al-Awwam, beliau mengatakan, "Ma kana min haddin aw faridatin fa innahu nazzal bil Madinah." Adapun jika ayat tersebut berkaitan dengan had, hukum ya, hukum had terhadap perkara-perkara jarimah tertentu, aw faridah atau kewajiban-kewajiban tertentu yang bersifat fiqhiyah ya. Fa innahu nazala bil Madinah, maka itu turun di Madinah. Wa ma kana min dzikril umami wal azab fa innahu nazala bi Makkah. Adapun ayat-ayat yang menyebutkan tentang umat-umat sebelumnya dan juga tentang azab, maka itu turun di Makkah. Coba teliti apakah benar atau tidak. Surat Al-Baqarah, apakah di dalamnya tidak ada penceritaan tentang umam sebelumnya? Ada. Tentang Bani Israel ada? Ada. Nah, berarti di sini wallahu alam, walaupun Urwah bin Az-Zubair menekankan hal seperti ini, namun bagaimanapun kita lihat faktanya dalam Al-Quran itu lebih sahih daripada kita hanya bertaklid pada kalam. Dan bukan berarti kita membatilkan kalamnya Urwah bin Az-Zubair, melainkan mungkin kita bisa mentakwil kalam Urwah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu wa rahimah. Jadi itu faedah tentang ya ayuhan nas dan ya ayuhalladzina amanu. Berarti sekarang kita tahu hal tersebut, alhamdulillah, faedah-faedah tentang ya dan faedah-faedah tentang uslub ya ayuhan nas dan ya ayuhalladzina amanu. Sehingga besok-besok atau setelah ini kita jika melihat ya ayuhalladzina amanu dan ya ayuhan nas, langsung terpikirkan hal seperti ini. Ya. Kemudian dicek, ini ya ayuhan nas. Coba lihat suratnya surat apa? Kemudian oh ini di Madinah atau di Makkah. Oke. Kemudian ya ayuhan nasu budu rabbakum rabbakum. Apa arti rob? Kita pernah membahas tentang makna rob di awal-awal surat Al-Fatihah ketika ini. Bahwa saya rob itu artinya adalah pemelihara. Itu di Indonesia kan secara umum pemelihara, mutlaknya pemelihara. Ya. Rob bisa dimutlakkan pada pencipta, pemilik, pemelihara. Jadi ism Allah yang tertinggi yang pertama menurut sebagian besar ulama adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ismullah al-azam, nama Allah yang paling teragung itu Allah. Kemudian Rabb. Dan dua nama tersebut Jalal Jalalu, lafaz Jalalah, dua nama tersebut adalah dua nama yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya kan? Dan yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Qur'an itulah berarti yang teragung. Ya, dibanding dengan As-Sami', dengan Al-Basir, Allah dan Rabb itu lebih unggul dan lebih sering disebutkan olehnya Ta'ala. Ya, jadi Allah dan Rabb itu adalah dua nama Allah yang teragung di atas yang lainnya. Dan kesemua nama Allah Subhanahu wa taala adalah nama-nama yang agung. Kemudian di sini kan kita tahu ya ayuhan nas ada nas. Nah, sekarang di sini annas ada alif lam, ya. Alif lam itu kan bisa maknanya alif lam untuk adzniyah atau ahdiyah, maaf, ahdiyah, atau bisa juga alif lam untuk istighraqiyah atau aljinsiyah misalnya. Nah, di sini apakah alif lam di sini adalah alif lam adzniyah atau ahdiyah atau alif lam aljinsiyah? Mungkin antum mungkin belum begitu memahami, tapi yang penting aljinsiyah tahu. Kalau aljinsiyah berarti maksudnya apa? Berarti jenis apa? Manusia seluruhnya kan? Umum. Adapun yang ahliyah berarti di sini ada makna khusus. Nah, kalau misalnya alif lam dalam nas di sini dimaksudkan alif lam ahdiyah, baik itu zihniyah atau zikriyah, maka makna dari annas ini menjadi al-kuffar alladzi lam ya'budu, yaitu orang-orang kafir dari manusia yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak memurnikan penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini tergolong di dalamnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik berarti. Nah, itu untuk makna annas yang pertama. Makna annas yang pertama tadi apa? Yaitu annas bukan dari jenis, tetapi dari golongan khusus dalam jenis manusia, yaitu orang-orang kafir dan musyrikin. Itu yang pertama. Takwil yang pertama. Kemudian takwil yang kedua, jika alif lam di sini dimaknai sebagai alif lam jinsiyah yang menunjukkan jenis manusia tersebut secara umum tanpa kecuali, maka bermakna umum annahu am fi jami'in nas, yaitu bahwasanya annas di sini adalah umum untuk seluruh manusia tanpa kecuali. Dan bahkan karena jin juga dikenakan syariat Islam, maka jin pun masuk. Jadi annas di sini kalau dimaknai sebagai alif lamnya dimaknai sebagai atau dimaksudkan sebagai alif lam jinsiyah, maka jadilah manusia seluruhnya tanpa kecuali. Bahkan bisa menyangkut dengan jin. Karena taklif atau pembebanan untuk jin, untuk manusia, juga untuk jin, ya. Baik. Ya ayuhan nasu ubudu. Nah, mana yang lebih sahih? Kedua-duanya sebenarnya sahih. Karena kalau misalnya kita mengatakan yang pertama tadi apa? Khusus untuk kaum kafir dan musyrikin, kufar dan musyrikin. Dan itu sesuai dengan konteks, ya kan? Sesuai dengan konteks. Jadi kita katakan sahih juga. Kalau annas di sini khusus untuk kufar dan musyrikin, kita katakan sahih. Kenapa? Kita katakan sahih kenapa? Karena sesuai dengan konteks ayat tersebut. Kita lihat ayat sebelumnya apa? Tentang kufar dan musyrikin. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membicarakan sifat-sifat kufar dan musyrikin, tadi ada mau ngingetin, tapi biarin aja. Tentang kufar dan musyrikin, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang juga masih berkaitan dengan kufar dan musyrikin, sehingga konteksnya tuh berunut. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum, wahai manusia sembahlah Rob kalian. Nah, kita ketahui orang kufar apakah mereka menyembah Allah? Ya, ada yang menyembah, ada yang tidak. Yang tidak ya berarti musyrik sudah atau kufar. Yang menyembah Allah pun mereka berbuat syirik. Maka di sini hakikatnya mereka tidak menyembah Allah dengan sebenar-benar penyembahan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka untuk menyembah Allah dengan kemurnian tauhid. Jadi benar kalau misalnya kita katakan alif lam di sini, alif lam apa al-ahdiyah yang bermakna golongan khusus dari manusia yaitu kaum kufar dan musyrikin, itu benar sesuai dengan konteks ayat, konteksnya, dan juga dengan ayat sebelumnya, munasabah dengan ayat sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita katakan alif lam tadi adalah alif lam jinsiyah, menunjukkan jenis manusia seluruhnya, kita kata benar juga. Dan kebenaran dua-duanya ini bukan berarti kebenaran yang apa saling bertentangan, bukan, melainkan kebenaran yang saling menguatkan justru. Kebenaran yang pertama yaitu nas di sini untuk orang-orang kafir, itu berarti adanya penekanan perintah beribadah untuk mereka benar-benar. Adapun kebenaran yang kedua, wahai untuk seluruh manusia, ini kebenaran ini yang bersifat mutlak umum untuk semua manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum kafir untuk beribadah dan mengenyahkan kesyirikan mereka dan kekufuran mereka, dan untuk kaum muslimin untuk semakin istidamah dan konsisten dalam beribadah semata pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya adalah perkataan yang baik. U'budu, setelah anas kita didatangkan u'budu. U'budu ini fi'il amr dan mukhatabnya adalah jama', ya. Jama' mudzakkar salim. Afwan. Jama' mudzakkar, enggak perlu salim di sini. Jama' mudzakkar yaitu kalian. Jadi perintah ini untuk kalian karena anas itu bersifat majmu', ya kan? Anas itu kan majmu', manusia-manusia. Jadi kita tidak katakan anas manusia dalam bahasa Indonesia kan manusia, ya kan? Tetapi anas di sini bukan manusia yang bersifat individual satu orang saja, melainkan banyak, majmu'. Sembahlah oleh kalian u'budu. Dan kata Al-Qurtubi rahimahullah, aslul ibadati al-khudu' wa tadallul. Asalnya ibadah dari segi bahasa ada al-khudu' dan al-khudu' itu tunduk atau patuh, at-tadhallul. At-tadhallul itu merasa rendah. Merasa rendah, merasa kecil, itu tadhallul. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah yang dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Risalah Al-Ubudiyah, bahwasanya ibadah itu adalah apa? Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah, yaitu ada suatu istilah atau suatu nama yang menjamak atau yang merangkum atau mencakup untuk segala apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai dan cintai dan Allah Subhanahu wa taala ridai dari perkataan-perkataan dan dari perbuatan-perbuatan, baik yang bersifat lahir atau bersifat batin, itu adalah ibadah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia, baik khusus kaum kufar dan musyrikin ataupun secara umum manusia tanpa kecuali, untuk beribadah kepada Allah Rabbakum, kepada Allah semata, yaitu Rabbakum. Di sini Rabbakum ada Rabb dan ada kum, ada mudhaf dan mudhaf ilaih, ya kan? Rabb di sini kalau dimutlakan misalnya tanpa kum berarti mujmal. Rabb ini siapa? Karena Rabb itu artinya kan pemilik, pencipta, pemelihara. Tetapi ketika ada kum di sini, Rabbakum berarti pencipta kalian. Nah, pencipta kalian siapa? Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung mengisyaratkan Rabbakum, pencipta kalian. Dan kalian semua tahu siapa pencipta kalian, siapa pemelihara kalian. Berarti Rabbakum di sini tidak ada makna umum, melainkan makna khusus lillahi taala. الذي خلقكم الذي yang khalaqakum telah menciptakan kalian. Khalaqa berarti apa di sini? Fi'il madhi, fi'lu madhi. Yang bersifat telah lampau. Karena penciptaan kepada kalian yaitu sudah lampau. Sehingga kalian harus belajar dari masa lampau kalian. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat-ayat berikutnya, wa in kuntum fi raibim wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Bagaimana kamu bisa kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala padahal darinya kamu itu mayit, enggak ada. Kemudian dia menghidupkan kamu, yaitu menciptakan kamu sehingga menjadi ada. Jadi pelajarilah kalian, masa lalu kalian itu enggak ada aslinya. Khalaqakum, telah menciptakan kalian. Makanya di sini dikatakan khalaqo. Telah menciptakan kalian. Perhatikan masa lalu kalian. Khalaqakum, telah menciptakan kalian. Nah, kemudian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengatakan khassa ta'ala khulqahu lahum min baini sa'ir sifatihi idh kanatil arab muqirratun aw muqirratan bi anna Allah khalaqaha. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan pelafalan penciptaan terhadap manusia itu dari segala sifat-sifatnya ada sebab. Jadi Allah Subhanahu wa taala kan memiliki banyak sifat. Di antara sifatnya adalah al-khalq, menciptakan. Ada juga rizq, memberi rezeki. Ada as-sama', mendengarkan. Ada al-ilm, mengetahui. Tapi Allah Subhanahu wa taala di sini ketika menegur para menegur manusia untuk beribadah hanya kepadanya semata, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan illah dan menyebutkan sebab dari teguran tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala khalaqakum, menciptakan kalian, menciptakan kalian. Kenapa kok dikhususkan di sini sifat penciptaan Allah terhadap manusia? Kenapa enggak misalnya alladzi alimakum, alladzi sami'a ankum, mendengarkan kalian, mengetahui kalian? Kenapa kok khalaqo di sini? Sebab pertama, karena idkanatil arabu muqirratan bi annallaha khalaqaha. Sebab pertama, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan sifat khalaq di sini untuk menegur orang-orang musyrikin pada saat itu dan juga umat manusia. Pertama, karena orang-orang Arab pada saat itu, yaitu kaum musyrikin, Quraisy dan selainnya, itu mereka muqirrah, mereka mengikrarkan dan mereka mengetahui, mereka juga mengakui bahwasanya Allah lah pencipta mereka. Mengerti? Jadi kaum musyrikin pada saat itu, meskipun mereka berbuat syirik dan menyembah pada selain Allah, mereka tahu dan mengakui siapa pencipta mereka, Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka itu ingat akan keyakinan asal mereka. Hai orang-orang musyrikin Quraisy, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Ya ini kalian itu tahu Allah menciptakan kalian. Kalian juga tahu dan meyakini Allah memberi rezeki dan sebagainya. Tetapi kenapa kalian menyembah selainnya padahal kalian tahu? Nah, kemudian sebab kedua dikatakan oleh ulama lain dan dihikayatkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, liyudzakkirahum bidzalika ni'matan 'alaihim. Liyudzakkirahum bidzalika ni'matahu 'alaihim. Untuk mengingatkan pada mereka, yaitu kaum kufar dan musyrikin, tentang kenikmatan Allah atas mereka. Bisa dari segi penciptaan, bisa dari kenikmatan, yaitu rezeki. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberi rezeki pada mereka, sudah memberi kenikmatan pada mereka sehingga mereka hidup enak. Tetapi kok justru mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqakum. Itu yang sifat pertama. Kemudian tadi ada kum, telah menciptakan kalian, kaum kufar dan musyrikin dan juga manusia pada zaman itu. Walladzina min qablikum, dan juga orang-orang yang sebelumnya, sebelum kalian. Berarti di sini ada dua objek. telah menciptakan kalian, kalian objek pertama, objek kedua siapa? Orang-orang sebelum kalian. Jadi ingat historinya, ingat sejarahnya. Sebelum kalian itu ada orang-orang sebelumnya. Sebelum kalian ada orang-orang sebelum kalian. Bukan kalian aja sekarang yang hanya diciptakan, melainkan sebelum kalian ada. Nah, jadi ada dua objek. Yang pertama kum, yaitu kalian, wahai orang kufar dan musyrikin, dan juga manusia pada saat itu, dan juga orang-orang sebelum mereka semua. La'allakum tattaqun, agar kalian apa? Bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini menyeru dan mengajak manusia untuk beribadah kepadanya semata dengan mengembalikan pikiran kepada apa yang terjadi di masa lampau dari segi penciptaan pada dirinya, pada media mereka, dan juga pada siapapun yang sebelum mereka. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengajak apa? Mengajak manusia untuk menciptakan penciptaan dan juga apa tadi apa? Memikirkan penciptaan, memikirkan penciptaan dan juga memikirkan history, sejarah. Memikirkan tentang sejarah dan belajar dari sejarah yang telah berlalu dari kaum-kaum masa lalu. Itu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seorang pelajar sejarah misalnya, maka layak baginya untuk memperhatikan juga sisi religiusitas dari sejarah tersebut, ya. Tidak hanya membicarakan sejarah saja, melainkan sisi rohani dan ibroh, pelajaran yang berkenaan hanya tidak hanya pada duniawi semata, namun menyentuh sisi robbaniyah, yaitu sisi penciptaan Allah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah pembelajaran yang terbaik. Pembelajaran yang terbaik. Seperti misalnya tarikh Islam. Mempelajari sejarah Islam misalnya, mempelajari Daulah Abbasiyah dan lain-lain. Ada di sana kan ganjaran terhadap umat yang zalim atau ganjaran terhadap khalifah yang zalim misalnya. Kerugian terhadap mereka dan sikap-sikap keras bagian mereka. Nah, itu kita juga tampilkan di dalamnya sisi rohani dan juga sisi rabbaniyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan-amalan manusia. Makanya ditulis al-jazaa'u min jinsil 'amal. Apa jaza, balasan itu sesuai dengan amalannya seperti apa. Itu dari segi sejarah. Bahkan kita, jika andai kita mempelajari sejarah Yunani misalnya, kalau kita komparasikan dan kita kandungkan di dalamnya sisi kerobanian, itu kita dapati sikap kritis terhadap apa? Terhadap pemikiran Yunani. Ada yang mengatakan Socrates dan juga Aristoteles itu adalah seorang yang berpemikiran muwahhid misalnya, bertauhid. Walaupun misalnya benar bertauhid, karena ada yang mengatakan bahwa mereka itu tidak mengingkari alam barzah. Ada yang mengatakan begitu. Andai itu benar mereka berpemikiran seperti itu tidak menafikan kemusyrikan dan kekufuran mereka di sisi lain, ya. Dan itu tidak bermanfaat bagi mereka, tidak bermanfaat walaupun mereka mengimani alam kubur misalnya. Tapi di sisi lain mereka menganggap banyaknya dewa. Ah, tidak ada ininya. Makanya kalau misalnya kita di sini menghadirkan sisi robbaniyah dan keilmuan Islam, akidah yang benar, ketika mempelajari sirah atau sejarah Yunani misalnya, maka kita bisa mentafsir mana yang hak dan mana yang batil. Begitu. Bukan hanya Yunani saja, Majapahit, Sriwijaya, Samudra Pasai, atau bahkan sejarah siapa yang datang ke sini membawa syiar Islam, apakah Sunni atau Syiah. Itu kita pelajari dari segi religiositas juga, dari segi rohani juga. Tidak asal melahap begitu saja. Makanya kejawen itu kan melahap begitu saja apa yang menjadi sejarah bagi mereka. Rusak akhirnya. Tidak bisa mentafsir mana akidah yang benar dan mana yang bukan. Ya. Karena kejawen itu kan asalnya dari 3 tahap. Pertamanya bukan tahap kejawen dia. Pertamanya kan Jawa Budo. Ya. Atau itu ya tahap kedua ya. Bukan, tahap pertama lah Jawa Dupo atau Jawa Dipo, dua-duanya sama. Dipo itu apa? Ya dupa. Jadi penyembahan terhadap arwah-arwah dan semacamnya. Asalnya begitu, itu yang kuno sekali ini. Yang kuno sebelum Buddha kemudian masuk ke dalam Jawa. Dupa. Nah, kemudian generasi berikutnya dan generasi tadi Jawa Dipo atau Jawa Dupo itu literaturnya tidak ada. Maksudnya hanya sekadar prasasti semacamnya. Dan tidak ada sampai melahirkan kitab-kitab yang diwariskan kepada terunnya. Beda dengan yang Jawa Dupo ya. Ya beda dengan Jawa yang apa namanya? Buddha. Nah, kemudian yang kedua fasenya Jawa Buddha. Yang kita kenal agama Buddha. Kemudian fase berikutnya ketika Islam masuk, dan Islam masuk ketika itu dari atau menyentuh segi tasawuf sehingga menjadilah kejawen, itu yang ketiga. Jadi kejawen itu adalah apa? Transformasi final untuk budaya Jawa yang kemudian beriringan dengan apa? Tasawuf Islam. Karena apa? Ada kecocokan antara mereka. Tasawuf Islam ada sisi kemistisan. Dan Jawa Budo itu juga masih memegang sisi kemistisan, sehingga bergabunglah mereka dalam hal itu. Dan mereka memiliki tarekatnya. Jawa Budo punya tarekat tersendiri dan ini juga punya tarekat. Dan tarekat kemudian terlebur bergabung. Makanya ada puasa-puasa muti, ada puasa-puasa bisu dan semacamnya. Itu mereka cocok sekali antara tasawuf dengan Jawa Budo. Dan puasa berasal dari bahasa mereka. Bukan bahasa Islam itu. Tapi kita memutlakan bahasa Islam, bahasa di sini karena sudah menjadi hakikat orfiah dalam sufi. Dalam sufi ini. Begitu ya. La'allakum tattaqun. Baik, kita kemudian ke ayat berikutnya. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Yaitu yang menjadikan bagi kalian ja'ala. Ada suatu pembahasan dalam ilmu nahwu juga tentang ja'ala. Ja'ala itu ada yang menjadikan maf'ulnya dua misalnya, subjeknya objeknya menjadi dua misalnya. Dan di sini ja'ala lakumul ardo firasha. Kita jadikan ja'ala lakumul ardo firasha. Kita lihat al-ardo dan juga firasha di sini. Ada al-ardo dan ada firasha. Dan kedua-duanya sama-sama mansub ya kan. Tapi firasha di sini bukan sebagai sifat bagi ard sebenarnya dia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan, berarti ada dua objek, menjadikan ard bumi sebagai firasha. Dan di sini ana belum bisa membicarakan tentang firasha di sini sebagai apa dalam ilmu nahwunya. Alalala. Okay. Bagaimanapun alladzi ja'alakumul ardha firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Yaitu yang menjadikan bagi kalian. Kum di sini, kalau kita perhatikan tadi nas, kita tahu an-nas tadi bisa dua kan? Bisa orang kufar dan musyrikin atau untuk manusia secara keseluruhan. Nah, di sini kum di sini lebih tepatnya untuk siapa? Untuk manusia secara keseluruhan. Manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, alangkah atau lebih baiknya kita menjadikan ya ayuhan nas tadi, an-nas di situ untuk manusia secara keseluruhan. Ya, itu yang lebih baik. Makanya dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi itu ada perkataan yang hasan. Perkataan yang baik. Alladzi ja'ala lakumul ardha firasha, yaitu yang menjadikan bagi kalian umat manusia apa yang dijadikan? Ard itu artinya adalah bumi. Bisa juga art itu bermakna tanah, bisa. Bukan art. Apa tadi? Earth. Nah, ya, berkaitan dengan earth. Earth dan art. Earth dan art. Ya. Allah alam itu mana yang lebih dulu? Tapi tentu aja yang art yang lebih dulu ya. Tentu, karena ini pasti ayat Allah Subhanahu wa taala lebih dulu bagaimanapun juga. Iya, bahasa Inggris itu kan bahasa dunia. dari asal dari iya ya, lah yang nyebutan di dunia ibu Arab dulu ya, ya lebih dulu daripada lebih ke Arab dulu lah. Arab dulu, pasti Arab dulu. Bagaimanapun Arab dulu, kita nggak bisa mengunggulkan bahasa lain di depan Arab. Jadi kalau memang ada istilah yang baru atau apa, ada istilah Arab dan Inggris atau Arab apalagi dengan Indonesia yang itu ada ketercocokan, maka kita unggulkan bahasa Arab lah sebagai sumbernya, bukan sebaliknya. Tetapi jika misalnya kita kenal ada beberapa istilah Arab dan ada ketercocokan dengan bahasa Persia misalnya, seperti diwan. Nah itu diwan berasal dari Persia, bukan berasal dari Arab. Kata-kata diwan, dawanu yudawinu, diwan, diwan yang kalau misalnya ke Indonesia jadi dewan, dewan perwakilan. Nah dewan, diwan itu berasal dari Persia, bukan dari India. Diwana, diwana, bukan, dari Persia. Makanya di dalam hadis tidak ada diwan, Al-Quran tidak ada diwan. Karena apa? Persia itu baru ditaklukkan kapan? Pada zaman kekhalifahan Umar bin Al-Khattab. Nah barulah kemudian ada imtizaj al-lughah. Imtizaj itu apa sih Indonesianya? Peleburan, percampur bauran bahasa dan budaya. Makanya akhirnya ada beberapa kata-kata dari luar non-Arab merasuk ke dalam Arab, kemudian terserapkan ke bahasa Arab. Itu bukan diwan saja, ada beberapa yang lain, tapi anda nggak hafal semua, nggak hafal banyak. Dan juga ada pembahasan apakah huruf dan ayat di Al-Quran itu semuanya Arabik atau ada yang dari bahasa lain. Itu ada pembahasan di usul fikih. Iya. Jadi Arab tadi Arab, ya, bersambung ke diwan, kemudian ke dewan, kemudian ke dewan perwakilan rakyat. Dan dewan perwakilan rakyat ya semuanya mengadopsi dari bahasa Arab semuanya. Dewan, diwan, ya itu bahasa Arab Persia. Kemudian perwakilan wakil. Rakyat dari kata bahasa Arab ru'iyah. Ru'iyah itu isim dia sebenarnya maf'ul dia. Maf'ul tapi sigotnya sigot fa'il. Ru'iyah, fa'ilah. Ru'iyah, rakyat, yaitu yang digembalai. Alladzi ja'alakumul ardha firasyah, yaitu yang menjadikan bagi kalian apa? Firasy. Kalau kita ketahui firasy, dikenal sekarang firasy itu sebagai apa? Kasur. Kasur yang terhampar. Seolah-olah bumi itu adalah kasur bagi kita, di mana kita tidur di atasnya dan kita tidak akan terlepas di atasnya. Dan kasur dalam bahasa lain ardh itu adalah, atau firasy itu adalah bisat. Bisat itu adalah bentangan. Nah, jadi bentangan itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Dan di atasnya lah manusia hidup dan bercocok tanam dan mencari rezeki. Dan apa yang ada di dalamnya itu mayoritasnya itu bergantung dengan apa yang ada di atasnya. Ya enggak? Yaitu air. Yaitu air. Makanya disebutkan setelahnya apa? Ada apa? Ada air nanti disebutkan setelahnya. Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa saya bumi itu enggak independen dalam memberikan rezeki. Dalam menghasilkan rezeki bumi itu enggak independen, melainkan membutuhkan juga apa yang di atas yaitu air. Membutuhkan apa yang ada di atas yaitu air. Bahkan bumi yang kering pun, yang tandus seperti padang pasir, tetap dia akan mengeluarkan air dan menghasilkan air, minyak bisa. Jadi tidak terlepas bumi itu dari yang namanya air. Walaupun memang di berbagai belahan, berbagai buah atau berbagai situs itu secara zahir tidak tampak, bahkan tidak bisa, atau mungkin memang tabiatnya tidak berair. Tetapi jika ditelaah dan digali lebih dalam, Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan air di bawahnya. Dan itu kekuasaan Allah semua. Alladzi ja'alakumul ardha firasyah, yaitu sebagai apa? Sebagai bentangan untuk kalian. Nah, kalau kita pahami di sini kan firasy itu sebagai bisat, yaitu bentangan. Dan kita mengetahui yang namanya bentangan itu kan ya terbentang datar gitu. Tapi ternyata ada di sana yang namanya jibal. apa gunung-gunung. Gunung itu enggak terbentang, dia melainkan justru menonjol ke atas dan menjulang. Dan juga bukan hanya daratan, melainkan lautan pun tidak bisa kita katakan sebagai firasy bagi kita, karena kita tidak tidur di atasnya, ya kan? Iya, dia terbentang. Tapi terbentangnya laut itu bukanlah untuk kita. Maksudnya tidak, bukanlah untuk kehidupan. Maksudnya bukan kita tinggal di atasnya, ya kan? Ya bukan. Nah, di sini ada jibal, ada juga bukit-bukit, hills, ada juga lautan. Tetapi di sini firasy atau laut dan juga gunung tersebut itu semuanya tetaplah menjadi rizki bagi manusia. Rizkinya gimana sih? Laut ya, itu kita tahu. Namun rizkinya, rizki dari gunung itu, melalui gunung itu apa rizkinya? Buah-buahan. Bisa, tapi kan gak semua gunung seperti itu. Kalau misalnya di surat, di sini surat An-Naba misalnya, alam naja'alil ardo mihada wal jibala autada. Alam naja'alil ardo mihada, mihada itu bentangan, wal jibala autada, watad artinya pasak yang mempertahankannya sehingga dia bertahan dan seimbang, ya kan? Nah, dengan adanya gunung-gunung, bumi itu seimbang. Dan keseimbangan bumi itu rezeki untuk siapa? Untuk seluruh makhluk yang tinggal di dalamnya, yang tinggal di atasnya atau di dalamnya. Ya enggak? Iya. Iya. Benar. Rotasi bumi, apa? Perputaran bumi. Walau alam, yang lebih sahih, bumi itu berputar juga. Yang lebih sahih, bukan tidak diam. Dan gunung-gunung, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia berfungsi sebagai penyeimbang dari rotasi tersebut, dari pergerakan tersebut. Wallahu a'lam. Secara ilmiahnya, wallahu a'lam. Namun bagaimanapun, semua yang ada di muka bumi ini itu nanti akan menjadi di akhir rizqan lakum, semuanya rizki bagi kalian. Firasyah was-sama'a bina'a, dan sama di sini artinya adalah langit. Makanya disebut oleh Imam Qurtubi, as-sama'u lil ardi kasaqfi lil bait. Sama langit bagi bumi itu ibarat apa? Ibarat langit bagi rumah. Ini adalah sama. Makanya dalam para ulama Nahu, Basroh dan juga Kufah, mereka saling berikhtilaf tentang lafal isim itu berasal dari wasm atau sumu gitu kan. Karena kalau misalnya sumu itu artinya apa? Ketinggian. Karena nama orang itu adalah ketinggian orang. Nama orang adalah harkat dan martabatnya gitu. Nah, di sini sama itu adalah ketinggian artinya. Dan ketinggian sebagai bina, sebagai bangunan. Nah, bangunan di sini adalah apa? Ya, adalah langit di sini maksudnya. Karena bangunan tanpa langit itu tidak jadi bangunan sebenarnya. Dia bangunan yang tidak bermanfaat. Antum misalnya melihat kelas, tidak ada genteng, tidak ada atapnya. Maka apa manfaat bangunan itu? Itu tidak bisa disebut bangunan sebenarnya. Walaupun terbangun dia padanya tiang-tiang atau tembok-tembok. Tetapi ketika atap tidak ada, maka tidak bisa dikatakan ia sebagai bangunan yang sehat. Ya. Jadi tiga unsur bangunan yang penting adalah apa? Asas, kemudian apa namanya? Pasaknya, dan juga apa? Langit. Maka kita katakan di sini asas itu adalah bumi, pasaknya adalah gunung, dan atapnya adalah langit. Dan lengkap kita semua yang Subhanahu wa taala jadikan. Allazi ja'alakumul ardha firasyan was samaa'a binaa'. Jadi setelah apa yang ada di bumi, dari bumi yang datar, kemudian laut tersebut, kemudian juga gunung di dalamnya, di padanya, dan juga ada langit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya apa yang ada di bumi tersebut yang hidup di padanya itu juga berkegantungan terhadap apa yang di atas, dari apa yang di atas. Makanya disebutkan wa anzala minas samai ma'a. Wa anzala, anzala artinya apa? Menurunkan. Anzala minas samai ma'a, menurunkan dari apa? Dari langit. Menurunkan dari langit. Nah, as-sama di sini memang artinya langit. Namun harus kita ketahui, harus kita takwil juga, dan boleh kita takwil juga di sini maksud dari sama ini apa? Sama itu artinya memang langit, dan langit itu artinya adalah apa yang ada di atas kita. Ya. Nah, apa yang ada di atas kita itu beragam. Ya bisa aja genteng misalnya. Nah, genteng bisa kita katakan sama. Kemudian awan di atas kita bukan di atas kita. Kita bisa katakan dia adalah sama. Karena apa? Karena dia di atas kita semuanya. Nah sekarang, apakah hujan itu turun dari langit tak menentu atau enggak? Enggak mungkin kan hujan tiba-tiba air tersebut tiba-tiba yang dari enggak ada mulai turun. Enggak tahu dari mana. Tidak. Yang kita ketahui bahwasanya hujan turun dari awan. Nah. Makanya di sini ulama mengatakan as-sama di sini bisa dimaknai dua. Yang pertama dimaknai sebagai hal ketinggian. Karena apa? Air itu turun dari yang ketinggian. Gak mungkin air turun dari bawah ke atas. Air turun dari ketinggian. Ya. Jadi kemutlakan ketinggian. Kemudian as-sama di sini bisa juga diartikan sebagai sahab, yaitu awan. Karena air itu turun dari awan. Itu para ulama zaman dahulu itu telah mengetahuinya. Radhiyallahu anhum wa rahimahum. Nah, jadi para ulama zaman dulu mereka pun menilai dan menimbang, oh ini langit ketika ada awan bergumpal kemudian menjadi mendung, dan mendung tersebut adalah mendungnya awan, tersebabkan terhijabkannya langit yang jauh itu dari awan, dengan awan. Jadi ada hijab di antaranya sehingga mengcoveri apa yang ada di bawahnya, dan kemudian turunlah rizki bagi mereka yang kadang-kadang bisa menjadi musibah dan fitnah bagi yang di bawahnya sesuai dengan kadar keimanan mereka terhadap yang menurunkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anzala minas samai ma'an. Ya. Air ya. Maka mulailah di sini kepentingan air. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Di sini أنزل من السماء ماء. ماء di sini nakirah. Namun bagaimanapun dia tersifati ma mutlak, yaitu air yang apa? Air yang mutlak. Dan air mutlak dalam bab fiqih kita ketahui ma mutlak kan? Itu adalah air yang suci dan menyucikan tanpa kecuali. Meskipun mungkin ada yang misalnya rasanya beda karena ada hal-hal tertentu yang menyebabkan rasanya beda, namun dia tetap pada kemutlakannya. Fa akhraja bihi min athamarati rizqan lakum. Kita lihat di sini sebelum kata akhraja ada fa yang menunjukkan adanya tertib hal, tertib sesuatu, penertiban ya. Nah, setelah anzala ada akhraja. Jadi tidak berbarengan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan apa tsamarat kecuali jika dia taala telah menurunkan dari langit apa ma air. Namun bukan berarti ini secara kemutlakan. Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan buah-buahan yang tidak membutuhkan air, tidak masalah. Tidak masalah itu. Tetapi pada asalnya yang namanya tsamarat dan buah-buahan itu apakah dia akan terjadi tanpa adanya tanaman, tiba-tiba buah terung gitu aja hadir enggak? Melainkan ada tanaman dulu. Dan apakah tanaman hadir begitu saja tanpa ada pembibitan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada penumbuhan dan faktor penumbuhan dari Allah? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab dan musabab, sebab dan akibatnya. Akhirnya sebelumnya apa? Sebelumnya ada sebab, yaitu air. Nah, itu mayoritasnya seperti itu. Nah, apakah ya? Emang orang itu lumayan banyak, ya semua surat surat pun diciptakan dari berawal dari air. Berawal dari air. Ya, ada juga hadis ini. Kehidupan asal dari air. Nah, kemudian sebelum itu, apakah tanpa air? Dengan air. Dan air asalnya dari mana? Apakah di bumi atau dari langit? Dari langit. Walaupun ada ulama yang mengatakan ada air yang memang Allah bekalkan di dasar bumi, ada air yang memang Allah bawakan dari langit langsung. Tetapi yang wallahu alam lebih tepatnya bahwasanya semua air itu berasal dari langit. Yang kemudian ada pun nanti sumber mata air berapa kilo di bawah bumi, itu bisa saja Allah Subhanahu wa taala menciptakan celah-celah sehingga air tersebut merasuk ke dalam dasar-dasar kerak bumi atau ke bawah-bawah bumi, kemudian mengalir di dalamnya sungai-sungai bawah tanah. Dan itu semua kekuasaan Allah. Dan bisa saja hikmah dari adanya sungai-sungai bawah tanah itu adalah ketika misalnya bumi telah kering, dasar atas bumi telah kering, maka manusia membutuhkan air, dan air tidak mengalir dari atas, melainkan air tersebut tersimpan di bawah, yang mana air tersebut masih jernih sekali. Karena apa? Karena manusia mungkin di atasnya sudah mengotori air tersebut, air yang ada di atasnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya masih memberi manusia penyimpanan air yang jernih di bawah tanah. Dan itu manusia harus apa? Berupaya mencarinya. Tidak asal kemudian injok kaki kemudian hujan. Ya, tidak seperti itu. Melainkan harus menggalinya. Wa anzalna minas samai ma'an fa akhraja bihi. Maka penertiban di sini yaitu setelah menurunkan dari langit air fa akhraja bihi. Fa akhraja, akhraja artinya apa? Mengeluarkan di sini bihi. Nah, kata bihi di sini ada dua kata ini sebenarnya. Namun dengan adanya bihi di sini itu di dalamnya terangkum di dalamnya apa? Ilmu biologi. Hanya dengan bihi saja. Bihi, bi artinya bi di sini dimaknai dengan apa? Apakah bi di sini bermakna musahabah, atau bi di sini bermakna isti'anah, atau bi di sini bermakna sababiyah, atau bermakna lain? Karena lafal bi dalam bahasa Arab itu merangkum di dalamnya atau bercabang di dalamnya beragam makna dan beragam maksud. Di antaranya ada musahabah. Musahabah berarti artinya apa? Berbarengan. Berarti telah mengeluarkan berbarengan dengan air. Oh, itu kutang cukupan aja. Ada juga isti'anah. Isti'anah artinya dibantu, meminta bantuan. Kalau misalnya dimaknai isti'anah bi di sini fa akhraja bihi, maka mengeluarkan dengan bantuan air, walaupun mungkin menyentuh kecocokan namun kurang cocok juga. Hi di sini artinya air ya. Hi di sini air. Perhatikan fa akhraja bihi, telah mengeluarkan bi air, dengan air lah. Dengan di sini maknanya apa? Yang lebih cocok adalah ketiga, sababiyah. Dengan di sini artinya dengan sebab air. Nah, bayangkan di sini apa namanya? Gunanya bahasa Arab dalam memahami ayat. Bi di sini bermakna air, bermakna sebab. Berarti mengeluarkan dengan sebab air apa? Minat tamarot, dari atamarot, dari apa? Dari buah. Telah mengeluarkan dengan sebab air tersebut, apa yang dikeluarkan? Buah-buahan. Dan sebelum buah-buahan tentu tumbuh-tumbuhan. Ya. Sebagai apakah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini semua, yaitu bumi terhampar, kemudian langit, kemudian air, kemudian samarat, itu semua sebagai apa? Sebagai rizqal lakum, rezeki bagi kalian. Dan rezeki Allah berikan untuk semuanya. Dari manusia yang kafir, musyrik, ateis, penyembah berhala, ataupun muslim. Juga bagi jin, bagi hewan juga. Dan rizki, menurut keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, rizki apakah adalah setiap atau apapun yang bermanfaat bagi manusia. baik itu dilalui atau didapatkan dengan cara yang halal atau yang haram, itu rezeki. Seorang penjahat yang mencuri, mencuri uang, misalnya merampok, kemudian dari hasil curian tersebut dia makan, itu rezeki bagi dia. Walaupun cara tersebut halal, tapi itu rezeki yang dunia. Rezeki bersifat duniawi. Rezeki ini berarti pemberian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya untuk dia manfaatkan, meskipun di balik pemanfaatan tersebut akan berakibat yang fatal misalnya. Itu tidak masalah. Yang penting rezeki itu adalah apa yang dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang halal atau yang haram. Baik itu memakan babi misalnya. Seorang Cina misalnya memakan babi dan itu haram baginya dan bagi seluruh manusia dan juga jin. Dia memakannya. Tapi itu adalah rezeki baginya. Itu adalah rezeki baginya. Ada yang mengatakan bahwa saya rezeki adalah apa yang masuk ke dalam mulut saja. Dan ini salah. Rezeki itu apa yang antum manfaatkan dan antum gunakan dari pakaian ini, rezeki untuk kita. Alhamdulillah. Kacamata antum itulah rezeki. Walaupun sebelumnya Allah berikan antum kekurangan minus, kemudian antum diberikan kacamata, itu rezeki bagi antum. Kemudian ini pakai kacamata semua berarti kan? Ada pakai kacamata jadi berempat gitu. Oke, kemudian yang lain-lainnya, misalnya antum udara, nafas, itu rezeki yang tak terputus. Kalau terputus sudah selesai semuanya, happy ending ya. Kemudian apa yang antum manfaatkan misalnya dari misalnya jenggot, kemudian semir rambut antum, semir jenggot antum, itu rezeki untuk antum. Jadi rezeki itu gak terhitung. Makanya apa Allah katakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu berusaha menghitung nikmat dari Allah, itu tidak akan kamu sanggup untuk menghitungnya, enggak apa-apa. Makanya rezeki Allah Subhanahu wa taala di sini mencakup langit, bumi, air dan tumbuh-tumbuhan. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Fa di sini maka kalau kalian sudah tahu dan memang kalian pasti tahu itu semua, la taj'alu, janganlah kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu yang sebanding dengannya di anggapan kalian. Maupun kalian enggak menganggapnya tapi kalian justru melakukannya, tetap saja itu sekutu yang kalian perlakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Ini perhatikan di sini uslubnya. Kita terjemahkan, gimana terjemahan di sini? Karena itu janganlah kamu mengada-adakan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui. Nah, sekarang ada orang bertanya, "Loh, kalau misalnya enggak tahu berarti enggak apa-apa." Karena kan ini khitabnya untuk yang tahu saja. Gimana itu? Ayo. Katanya sih semua orang tahu ya, saya kayak udara gitu kan. Saya kan emang itu. Nah. Ya, semua orang tahu itu rezeki gitu. Iya benar, semua orang tahu. Dan semua orang sebenarnya punya fitrah ya. Tapi di sini dia akan menganggap, "Duh, ya itu kan menurut antum. Nah, kalau misalnya ada yang enggak tahu gimana?" Ya kan kita enggak tahu orang ada yang tahu atau enggak gitu. Bagaimana kita tahu orang itu enggak tahu? Bagaimana kita tahu orang itu pasti tahu? Bagaimana kita tahu orang itu tidak tahu? Kalau cuma tanya ini ya, saya Kira-kira dari atas, dari langit. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, sekarang kalau misalnya orang mengatakan, "Janganlah kamu mengada-adakan sekutu bagi Allah padahal kamu mengetahui." Berarti kalau misalnya tidak mengetahui, kamu ada-adakan sekutu bagi Allah tidak masalah. Jawabannya gimana nih? Kalau jawaban secara akal, permainan bahasa, ada orang tanya misalnya, "Jadi kalau misalnya kamu tidak mengetahui, Jadi kalau misalnya kamu tidak mengetahui bahwasanya Allah merizkikan, maka kamu boleh mengadakan sekutu bagi Allah. Pertanyaannya, untuk membahas pertanyaan itu, bagaimana kamu tahu kamu menyekutukan Allah jika kamu tidak tahu bahwasanya Allah itu merizkikan kamu? Pasti kamu tahu. Iya benar ya. Iya kan? Maksudnya dia tahu apa yang sekutukan, berarti dia tahu bahwa Allah. Iya, kalau misalnya dia tahu apa yang dia sekutukan, ya berarti dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala. Ya itu permainan bahasa saja, tapi itu tidak mutlak ya, tidak bisa untuk semua kondisi kita katakan seperti itu. Nah, yang sahih kalau misalnya kita secara ilmiah dari segi bahasa, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Di sini ada fi'il amr, fala taj'alu, janganlah kalian menjadikan Allah bagi Allah itu sekutu. Nah, wa antum ta'lamun di sini kita posisikan wa antum ta'lamun sebagai jumlah haliyah, yaitu jumlah hal itu apa? Kondisi yang bersifat kondisional atau menyebutkan kondisi bagi orang-orang atau antum ini, kalian. Nah, ini menunjukkan tahqiq dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalian itu tahu. Enggak tahu lah gimana cara mengungkapkan ke antum ya. Janganlah kalian menyekutukan Allah dan kalian itu tahu. Dalam keadaan tahu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini tidak ada pengecualian sama sekali dari Allah. Tidak ada pengecualian terhadap yang tidak tahu, tidak. Wa antum ta'lamun. Kayak misalnya ada orang talib malas belajar misalnya. Kemudian akhirnya kan terancam akan gagal ujian. Kemudian ada katakan kepada antum sekolah, antum gagal belajar. Kenapa antum justru menyekutukan belajar dengan main-main? Sedangkan antum itu tahu bahwa saya kalau antum menyekutukan itu pasti akan terjadi ketidaklulusan misalnya. Anak mengatakan dan antum tahu. Di sini tahqiq, di sini tahqiq itu artinya apa ya? Indonesia saya malah nggak tahu. Pengapa? Penekanan bisa tapi kurang tepat ya. Penekanan itu takkid. Bisa juga takkid juga. Yaitu takkid itu realisasian, penyebutan inilah yang hak. Penyebutan bahwasanya realitanya dan realitanya antum tahu. Gitu. Gimana? Antum jangan berbuat syirik pada yang telah merizikan kepada antum dan antum realitanya itu antum tahu bahwasanya Allah yang memberi rizki. Gitu. Tapi ayat ini mungkin kurang dipahami oleh orang-orang kafir karena susah dimengerti ya, tertutup. Bagaimana jadi antum ta'lamu di sini jumlah haliyah, yaitu menunjukkan kondisi mereka, kondisi kaum kufar dan Quraisy, kaum kufar dan musyrikin, yang mana mereka tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merizikkan mereka dengan itu semua. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mereka melakukan kesyirikan dari segi rububiyah. Dan wa antum ta'lamun di sini dikatakan oleh para ulama seperti yang tadi kita katakan tentang annas. Nas itu ada yang khusus untuk kaum kufar musyrikin, ada juga yang mengatakan umum untuk manusia. Begitu juga dengan antum ta'lamun di sini. Antum di sini siapa? Bisa ada yang mengatakan juga seperti ada yang mengatakan pertama apa? Untuk kaum kufar dan musyrikin, dan ada yang mengatakan untuk seluruh manusia. Dan dua-duanya sahih. Dua-duanya sahih. Kalau misalnya untuk kaum kufar dan musyrikin, berarti maknanya untuk tahqiq dan penekanan ya. Bahwasanya kalian tuh tahu. Tapi kalau untuk kaum mukminin, maka maknanya apa? Maknanya untuk takdir, mengingat pada mereka. Ya, mengingat untuk mereka supaya kembali mentajrid atau memperbaharui atau beristidamah dan konsisten dalam menyembah Allah tanpa adanya menjadikan baginya kesyirikan atau sekutu. Wallahu ta'ala a'lam. Ah, saya belum buka sama sekali ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan kata haram dan haram? Saya enggak tahu haram. Haram itu adalah salah satu sihwah mubalaghah ya. Itu menunjukkan sangat haram. Ada haram, ada haram. Tapi kata haram ini jarang sekali digunakan, bahkan belum, hampir belum pernah mendengar. Namun jika menunjukkan, jika dilihat dari sisi wazan, huruf-hurufnya dia seperti fa'al. Fa'al itu misalnya contoh lain seperti haram dan juga yang lain misalnya apa? Kadzab. Kadzab itu yang sangat berdusta, sangat berbohong. Ya, fa'al juga Allahu fa'alun ma yurid. Nah, fa'al di sini artinya yang sangat mampu melakukan apa yang Allah inginkan, yang apa yang Allah kehendaki. Juga seperti haram, wazannya wahab misalnya. Wahab artinya memberi. Dengan adanya mubalaghah seperti ini, maka dia menjadi apa? Menjadi sangat memberi dan maha memberi. Ya. Wallahu a'lam. Tapi haram dengan adanya tasydid huruf ra itu jarang digunakan. Wallahu a'lam jika ada makna lain. Apa yang dimaksud dengan izar, zira atau dira, kerudung dalam pakaian sholat perempuan? Izar itu sebenarnya sarung ya. Kalau yang dira ana belum bisa membahas kerudung atau mukna. Mukonna, mukonna berasal dari bahasa Arab. Mukonna, ya, mukonna itu apa yang menutupi atas tubuh dan juga ada apa namanya wajah. Adapun izar, pada asalnya izar itu sebagaimana kita kenal sebagai sarung, yaitu pakaian, jenis pakaian yang pakaian kurung, ya. Pakaian kurung dan tidak terpotong antara dua belah kaki, antara dua sisi, antara kaki. Ya sebagaimana yang lain, sebagaimana enggak seperti celana, ya. Makanya oleh karena itu ada yang berpendapat bahwasanya isbal itu hanya boleh pada sarung saja atau pakaiannya semacam sarung. Tapi di sini bukan dari segi itunya ya, dari segi keumumannya. Kita tidak dengan pakaian sarung saja, tapi semua wallahualam. Tapi saya tidak bisa mengatakan atau membahas tentang hal yang ini. Insyaallah kapan-kapan ya. Coba dicari di kitab-kitab fikih wanita. Kemudian siapa sajakah mahram untuk anak perempuan? Maksudnya gimana? Ada juga pertanyaan siapa sajakah mahram untuk anak laki-laki? Ini coba lihat di untuk pembaca ya, pembaca untuk penanya silakan lihat di untuk selengkapnya lihat di kitab fikih, kitab-kitab fikih bagian nikah atau bab nikah ya, itu di situ akan disebutkan dengan lengkap mahram-mahramnya, baik itu dari segi keturunan atau bunua atau dari segi sihriyah, yaitu pernikahan seperti menantu dan sebagainya, atau dari segi persusuan ya. Nah itu akan dibahas di kitab-kitab fikih. Kalau misalnya mau yang paling lengkap dan sistematis itu ada di kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhairi, itu ada pembahasan tentang ini dan dijabarkan dengan sistematis dan lengkap dan insyaallah mudah dipahami itu. Tapi cukup mahal kitabnya ya. Besar. Lihat jilid yang cari jilid yang berbicara tentang nikah. Nah, di situ akan dibahas beberapa halaman itu. Akan dibahas tafsil atau perincian mahram dan penjelasannya. Kalau misalnya mau secara global, antum lihat di Mata Nabi Syuja sudah ada. Ada di halaman kesekian di bab nikahnya atau di yang lain. Semua kitab fikih itu akan menyebutkan di bab nikahnya siapa saja yang menjadi mahram. Karena mahram itu artinya apa? Yang haram untuk dinikahkan. Dan nanti mahram itu ada yang mahram muakkad, ada juga mahram muabbad. Yaitu mahram muakkad itu adalah mahram yang bersifat temporary, sementara. Ya. Ada juga yang mahram muabbad seperti adik sendiri. Itu mahram untuk selamanya, forever. Enggak boleh dinikahi ya. Kemudian ada yang mahram misalnya sepersusuan, itu menjadi mahram muabbad. Bagaimanapun nanti lihat di kitab fikih, biar langsung merujuk ke kitabnya, biar lengkap dan menyembuhkan insyaallah. Insyaallah tahu. Sudah lewat waktunya. Baik, kita cukupkan tafsir. Mau menikah itu wajib. Cadaran maksudnya. Untuk wajar. Ana lebih condong ke sunnah. Kalaupun misalnya ana ikut kepada yang wajib untuk cadar, maka melihat juga sisi kondisi masyarakat sini. Karena kadang dengan cadaran di tempat umum di beberapa situs ya, itu akan menimbulkan fitnah dan juga justru akan menjadikan sebagian orang itu mencaci agama. Jadi wallahu alam, kalaupun Anda mengatakan itu wajib, kita melihat kondisi sehingga wallahu alam tidak memakainya. Ya Anda tidak memakai tentu saja. Karena sebagian kan akan mengatakan mungkin akan menghina perempuan tersebut atau menghina agama, menyebutnya sebagai ninja misalnya. Nah, ini bisa menyebrumuskan kepada kekufuran. Namun perkataan mereka itu jika Anda menganggapnya wajib ya, itu sebenarnya tidak menggugurkan kewajiban cadar, tidak. Mengerti? Jadi kewajiban sesuatu itu tidak karena celaan orang yang bertentangan dengannya, bukan karena itu. Tapi mungkin ada mafsadat yang lebih nantinya. Seperti juga misalnya Anda berjenggot, Anda menganggapnya wajib. Ketika di suatu komunitas tertentu, misalnya di TV misalnya, kemudian akan dicemooh sebagai kambing dan sebagainya, ha? Itu memang ucapan yang menjerumuskan kepada kekufuran karena mengejek ya. Tetapi pengwajiban jenggot bagi Anda itu tidak batal karena perkataannya bukan, tetap wajib bagi Anda dan juga tetap haram bagi Anda untuk mencukurnya. Ya. Tetapi jika di sana memang ada mafsadat yang lebih buruk dibandingkan maslahatnya jauh karena Anda tetap memasang jenggot, maka mungkin ada pengecualian, tetapi tetap hukum asalnya wajib bagi Anda. Begitu juga dengan misalnya cadaran. Kalau misalnya menurutnya dia memandang wajib dan setelah melihat situasi dan kondisinya, ternyata walaupun ada mafsadatnya, tetapi mafsadat tersebut masih lebih banyak maslahat bagi dirinya, maka dia tetap diwajibkan atasnya untuk bercadar. Tetapi jika dia memandang bahwasanya mafsadatnya terhadap masyarakat itu lebih buruk atau terhadap dirinya itu lebih buruk, misalnya akan dituduh teroris dan atau misalnya na'udzubillah pemimpin desa setempat atau kota setempat itu melarang cadaran, kemudian barang siapa yang bercadar akan ditangkap misalnya, maka karena ini mafsadatnya lebih besar, walaupun dia menganggapnya wajib, maka dia lebih layak untuk tidak. Ya. Adapun perkara nanti dosa itu tidak berdosa karena dia memandang adanya mafsadat yang lebih besar kalau misalnya dia mengenakannya. Nah, itu bagi yang menganggapnya wajib. Adapun wallahu alam, anak pribadi lebih condong kepada yang menganggapnya sunnah. Karena insyaallah kita kaji dalilnya kapan-kapan. Kalau ditimbang dari segi daerah ya, memang untuk daerah kita ini belum layak dikatakan sebagai teritori yang layak digerakkan cadar terhadapnya. Melainkan kita step by step kalau mau kayak gitu. Kita mulai dari jilbab yang lebih layak. Karena kalau misalnya mencontohkan dengan cadar langsung, itu lebih sulit dan akan memberatkan orang-orang yang mau kita ajak kepada kebaikan. Orang-orang misalnya, apalagi yang belum berjilbab sama sekali misalnya. Jika dia diberi sampel langsung kepada yang berhijab, bercadar, itu minder duluan mereka. Wah, saya enggak mau kayak gini mah. Kecuali kalau memang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmah pada jiwanya langsung tiba-tiba bertaubat gitu. Tiba-tiba menjadi ummahat yang taubat misalnya. Tetapi step by step kita contohkan pada yang lebih baik dulu. Tapi bukan berarti dengan jilbab yang dibuat-buat ya, dengan kerudung-kerudung yang modis dan sebagainya, diwarna-warnikan, dipilok-pilok, kemudian dibentuk-bentuk sehingga menjadi punuk unta atau tanduk iblis atau apalah, terserah, jadi monster lama-lama. Bukan seperti itu. Rita Repulsa ya, benar. Musuhnya siapa itu? Nah, kemudian lebih baik step by step, mulai dengan jilbab yang panjang dan yang baik. Kemudian juga dengan adabnya. Nah, setelah itu kalau misalnya mau menggiring kepada cadar, pertama giring lewat keyakinan dahulu, bukan lewat amalannya. Kalau untuk cadar, didik dari segi keyakinannya. Katakan padanya bahwasannya cadar itu ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan hukumnya sunnah, sehingga dia tidak terdoktrin hanya dengan wajibnya. Kalau misalnya terdoktrin hanya dengan itu, takutnya nanti ketika dia sudah cadaran, dia tidak toleran terhadap yang menganggap sunnah, sehingga dia menganggap orang-orang yang menganggapnya sunnah sebagai orang-orang yang mukosir, yang meremehkan cadar dan sebagainya. Padahal tidak. Dan beberapa yang cadaran seperti itu memang merasa sudah bangga dengan sunnah yang dia lakukan, yang dianggap wajib, sehingga tidak toleran terhadap yang menganggapnya sunnah. Dan ketika berhadapan dengan yang menganggapnya sunnah, maka akan bersuluzon dan menganggap antum ini, anti ini apa, mukosiroh atau meremehkan perkara hijab misalnya. Karena kapan antum bercadar? Sampai kapan antum begini menampakkan wajah dan sebagainya? Padahal dalam hal ini memang ada perselisihan pendapat di antara ulama. Namun untuk yang misalnya tidak berhijab sekalipun, yang tidak bercadar, juga melihat kondisi juga. Misalnya dia tinggal di daerah yang khobis, daerah yang di sana banyak preman. Kalau misalnya memang dia terpaksa tinggal di situ dan tidak bisa pindah, disyaratkan baginya apa? Bercadar. Bukan bermuka biasa, bercadar. Kenapa? Karena dia akan dipandang, dan juga justru tidak bercadarnya itu, apalagi kalau dia cakep ya, itu justru dilihat dari maslahatnya juga. Walaupun dia menganggapnya sunnah, tetapi dia dari maslahatnya. Misalnya di sini banyak laki-laki misalnya, lebih baik justru dia dianjurkan untuk bercadar di situ, bukan sekadar membuka wajah. Jadi masing-masing pihak itu ada sifat kondisionalnya dan ada keyakinan asal masing-masing. Dan masing-masing yang menghargai dan juga toleran terhadap apa yang diyakininya. Yang meyakini wajib itu alhamdulillah bagus sekali. Namun juga wajib untuk konsisten dalam menjaga cadarnya. Tidak hanya pada satu momen dia bercadar kemudian berbangga dengannya, dan di momen lain dia tidak bercadar dan dia justru mengatakan, oh ada kok perkara khilafiyah. Ini justru tidak konsisten. Ngerti maksudnya? Ngerti gak? Misalnya Anda mengatakan jenggot itu wajib. Di kalangan salafi misalnya Anda berjenggot, kemudian Anda mengatakan, oh jenggot itu wajib. Tapi di kalangan misalnya Anda di kalangan ikhwan muslimin, Anda mencukur jenggot, Anda katakan, oh ini perkara khilafiyah. Ini munafik namanya. Zindik ini namanya. Atau sesuai seperti zindik. Tidak boleh seperti ini. Wallahu a'lam. Oke. Wallahu a'lam. Kita selesaikan saja. Ya.